Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, nuasil fi qiraati syarah Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 200 ba'da alf min al-hijrati an-nabawiyyah fi syarhihi alamatan al-muqaddimah ala jirramiyah lil-hafiz aw lil-imam Muhammad ibn Daud as-Sunhaji rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 23 ba'da 700 min al-hijrati an-nabawiyyah qala rahimahullahu ta'ala. Nah, terakhir sampai sebentar. Qala rahimahullah wala farqa fi akhiri fil akhiri baina an yakuna akhiran haqiqatan ka akhir zaidin aw hukman ka akhiri yadin fa inna dal akhiruhu hukman la haqiqatan id asluhu yadayun hudifatil ya' i'tibatan fasara yadun. Ini sudah berlalu kemarin ya. Taqul qalat yad taib. Qalat yadun wa ra'aytu yadan wa marartu bi yadin. Wal iradu zahirun mimma marra. 6. Ada sini kemarin kalau enggak salah ya, potongan terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala fataghiru min ar-raf'i ila an-nasbi aw al-jarri huwa al-i'rab. Maka at-taghir, perubahan dari marfu menjadi nasab menjadi jar, itu yang dinamakan dengan i'rab. Dan ini sudah kita sebutkan kemarin bahwa menafsirkan atau mendefinisikan i'rab dengan at-taghyir ini ala madzhab al-Kufiyyin. Ala madzhab al-Kufiyyin di mana al-i'rab indahum amrun ma'nawi. Berbeda hanya dengan Basriyin di mana mereka mengatakan bahwa i'rab adalah amrun zahir, yakni atharun zahir. Nah, ini sudah kita jelaskan ya, perbedaan antara dua mazhab ini dalam memahami, dalam mendefinisikan i'rab. Nah, qala rahimahullah wa innama qulna ahwali awakhiri li anna al-akhira la yataghayyar wa innama yataghayyar haluhu. Kata al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, kami mengatakan bahwa yang berubah adalah ahwalu awakhir, yang berubah adalah keadaan akhirnya ya, bukan huruf terakhirnya. Li anna al-akhira la yataghayyar, karena huruf terakhir itu sendiri tidak berubah. Nah, karena yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah harokat dari huruf terakhir tersebut. Adapun huruf itu sendiri tidak berubah. Ya. Wa innama yataghayyaru haluhu. Yang berubah hanyalah halnya, wa huwal harokat, yaitu harokat. Perhatikan di sini kalimat beliau, bahwa yang berubah di sini adalah keadaan hurufnya. Dan yang keadaan yang dimaksud adalah al-harokat. Maka, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalaupun terjadi perubahan pada huruf terakhir, dalam artian yang berubah adalah hurufnya yang betulan bukan harokatnya, namun ia merupakan niabah ataupun pengganti dari harokat, maka tidak ada masalah. Sebagaimana yang akan datang nanti kan, bahwa i'rab kan ada dua, ya, perubahan ya, atau alamatul i'rab itu ada dua, ada alamatul i'rab bil harokat dan itu yang asal, dan yang kedua ada alamatul i'rab bil huruf. Misalnya asmaul khamsa atau asmaul sitta. Nah, al-asmaul khamsa atau al-asmaul sitta. Ya, dia marfu dengan waw, ya, abuka masuk dengan fathah, abaka dan majrur dengan ya, abika. Perhatikan aba, abu, abi. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah huruf terakhirnya. Sementara dikatakan di sini apa? Yang berubah adalah bukan huruf terakhirnya, tapi yang berubah adalah harokatnya. Sementara pada abu, aba, abi, jelas yang berubah adalah apanya? Huruf terakhirnya. Ya, maka di sini jawabannya, kalau ada yang bertanya, bukankah i'rab itu adalah yang berubah adalah harokat terakhirnya, bukan hurufnya. Tapi buktinya di asmaul khamsah yang berubah hurufnya. Aba, abu, abi. Ya kan? Bukan harokat yang berubah. Kita katakan bahwa apa? Yang dimaksud di sini yang berubah adalah harokatnya, bukan hurufnya, yakni asalnya. Karena yang asalnya yang mengalami perubahan adalah harakat. Ya. Adapun huruf itu seperti pada kasus Asmaul Khamsah itu, ya, dia hurufnya berubah karena huruf di situ berkedudukan sebagai niabatun anil harakat. Dia pengganti dari harakat. Jadi dia hurufnya. Maka walaupun pada Asmaul Khamsah yang mengalami perubahan adalah huruf terakhir, namun itu tidak mengeluarkan dari asal ini. Karena kita katakan bahwa yang dibicarakan di sini taghyiru ahwali awakhir kalimah yakni al harakat yakni asalatan, asalnya yang berubah asalnya adalah harakat. Karena itulah asal dari i'rab, asal dari apa namanya alamatul i'rab adalah apa? Al harakat, bukan al huruf. Al huruf itu adalah huruf cabangnya ataupun niaba anil anil harakat. Niaba anil harakat. Baik. Demikian pula perubahan ini ya, perubahan dari keadaan tertentu kepada keadaan yang lain, dari hal yang satu kepada hal yang lain, ini juga perubahannya kadang secara hakikatan, kadang secara hukman. Hakikatan misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, itu hakikatan, jelas sekali dun dan din. Atau tadi haza abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika, bu, ba, bi, itu perubahan hakikatan. Ada juga yang taghyir, dianggap sebagai taghyir, tapi taghyirnya hukman, secara hukum saja. Seperti misalnya pada al-musanna dan jam'ul mudzakkar salim ketika mansub dan majrur. Ketika mansub dan majrur. Ra'ait hadza aw ha'ula'il muslimun. Ra'aitul muslimin marartu bil muslimin. Maka al-muslimin ketika mansub dan majrur tidak mengalami perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan secara apa? Secara zahir, secara hakikatan. Namun dia mengalami perubahan secara secara hukum. Jelas sampai sini ya. Karena muslimin ketika mansub dan majrur sama-sama marfu mansub dan majrur dengan ya, sehingga tidak mengalami perubahan. Sama juga kalau dikatakan hadzani al-umaroni marartu bil umaroini ra'aitu bil umaroini. Al-umaroini mansub dan majrur sama. Ya. Apakah dianggap tidak ada perubahan? Kita katakan tetap terjadi taghyir, tapi taghyirnya adalah hukman, bukan hakikatan. Tapi apa? Hukman. Hukumnya mengalami perubahan. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sekarang membahas kalimat wa qawluhu lafzun aw takdiran. Baik. Sebelum kita masuk membahas lafzun aw takdiran di sini, ada apa namanya beberapa hal yang butuh kita jelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk membahas apa namanya i'rab lafzun dan i'rab takdiran. I'rab lafzi dan i'rab takdiri. Dikatakan di sini oleh siapa Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala bahwa i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalim. Taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil. Kita sudah bahas satu-satu ya. Taghyiru, apa yang dimaksud dengan taghyir? Kemudian awakhiril kalim, apa yang dimaksud dengan awakhir di sini dan apa yang dimaksud dengan al-kalim di sini? Ya. Taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil. Ya, liftilafil awamil. Makna liftilafil awamil dikatakan di sini liftilafil awamil dakhilati alaiha. Ya, karena berbedanya amil ad-dakhilati alaiha yang masuk kepadanya. Ya. Baik. Apa itu amil? Dikatakan liftilafil awamil. Nah, al-awamil itu bentuk jamak dari kata amil. Ya. Dari kata amil. Apa itu amil? Amil adalah kita bisa definisikan ma asara fi akhiril kalimati. Ma asara fi akhiril kalimati asaron lahu ta'alluqun bil ma'na tarkibi. Amil kata para ulama adalah ma asara fi akhiril kalimah. Ini definisinya, wa illa amil saya kira semua sudah jelas ya. Amil itu apa? Yani suatu kalimah. Jadi suatu kalimah, kalimah itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa harf. Karena amil kan bisa berupa isim, bisa amil, bisa fi'il, bisa harf. Nah, intinya bahwa amil itu kan adalah suatu kalimah yang memberikan pengaruh kepada kata yang lain, kepada kalimah yang lain. Itu kalau kita mau apa namanya gambarkan amil secara lebih simpel. Pokoknya amil adalah suatu kalimah yang mempengaruhi kalimah yang lain. Yang mempengaruhi kalimah yang lain. Baik. Adapun definisinya disebutkan oleh para ulama bahwa amil adalah ma asara fi akhir kalimah. Ma di sini al-kalimah, yakni al-kalimah yang memberikan yang asara, yang memberikan ta'thir, yang memberikan pengaruh fi akhir kalimah, di akhir suatu kata. Asaron lahu ta'alluqun bil ma'na at-tarkibi. yang mana pengaruhnya itu memberikan, yang mana asarnya itu berkenaan dengan makna tarkib. Ya, makanya sudah kita sebutkan kemarin kan, kata kalau masih sendirian kan belum bisa diapa-apakan. Tidak bisa dikatakan dia marfu, tidak bisa dikatakan mansub, tidak bisa dikatakan majrur, ya, dan seterusnya. Tidak bisa kalau dia masih satu kata. Seperti kata Al-Kafrai rahimahullah, ketika dikatakan Zaidun, satu kata. Zaid ini apa? Apakah dia marfu, mansub, majrur? Kita katakan tidak bisa. Dia mauquf, didiamkan saja, tidak bisa diapa-apakan. Maka amil adalah ma'asar fi akhir kalimat. Amil adalah suatu kalimat, suatu isim, fi'il atau harf, terserah, isim, fi'il atau harf, yang memberikan ta'thir, memberikan pengaruh. Memberikan apa? Pengaruh. Ya. Ta'thiran lahu ta'allukun bil makna tarkibi. Ya. Yang pengaruhnya itu punya keterkaitan dengan makna tarkib. Ya. Makna kali, apa namanya? Makna secara murakkab. Ya. Kata itu ketika bersambung dengan kata yang lain. Ini makna al-amil. Baik. Kemudian al-amil, secara umum, ini sebenarnya jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala beliau punya kitab Al-Awamilul Mi'ah. Ya, Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala memiliki kitab Al-Awamil Al-Mi'ah. Ada 100 awamil, 100 amil yang beliau sebutkan. Nah, siapa yang ingin mengetahui amil-amil dalam ilmu nahu, bisa merujuk kitab itu. Al-Awamil Al-Mi'ah karya Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Nah, secara umum, amil ini ada dua bentuk. Secara umum, amil ini ada dua. Nah, yang pertama, ada amil, apa namanya, lafzi. Ada amil lafzi. Dan yang kedua ada amil maknawi. Ya. Yang pertama ada amil lafzi. Dan ada yang kedua apa? Amil maknawi. Nah. Adapun amil lafzi. Dan dari kedua amil ini, amil lafzi dan amil maknawi, yang menjadi asal adalah amil lafzi. Yang menjadi asal adalah amil lafzi. Karena al-asal pada sesuatu dalam bahasa Arab, al-asal adalah terlafalkan. Kita sudah sebutkan kemarinnya pada beberapa pertemuan bahwa ihtimam para ulama nahwu itu kepada lafaz, bukan kepada makna. Ihtimamnya mereka, pembahasan mereka adalah dalam masalah lafaz, bukan masalah makna. Misalnya saya tanya begini, Abdullah. Abdullah ini mufrad atau murakkab? Ya kan? Ini kalau dari sisi makna, Abdullah kan nama orang untuk satu orang. Jadi Abdullah ini dianggap satu, dianggap mufrad. Kan begitu? Karena ini nama untuk satu orang, Abdullah. Secara makna. Tapi kalau kita berbicara secara lafaz, Abdullah ini murakkab, dua kata. Nah, itu pandangannya nahwu. Nahwu tidak memandang makna, tapi memandang lafaz. Karena itulah asalnya amil-amil itu adalah lafziyah. Adalah lafzi, itu asal amil. Nah, tapi ada juga amil maknawi. Walaupun demikian, amil maknawi ini walaupun ada jumlahnya sedikit, dan itu pun apa namanya lebih lemah dibandingkan amil lafzi. Lebih lemah dibandingkan amil lafzi. Nah, dan sebagaimana akan datang bahwa i'rab ada 4, maka amil pun tentunya ada 4 ya, ada amil rafa, amil nasab, amil jar dan ada amil jazm. Nah, ini amil lafzi. Ya, amil lafzi ya ini amil yang terlafalkan amilnya. Terlafalkan amilnya, terlafalkan. Ada surahnya. Ada surahnya, ada wujudnya. Sementara amil maknawi ya, dan ini kita katakan adalah apa namanya amil yang lemah ya, ya. Dan jumlahnya juga sedikit, hanya ada dua disebutkan oleh para ulama. Ada dua jenis amil maknawi, yaitu apa namanya al-ibtida pada mubtada, ya al-ibtida pada mubtada, dan yang kedua apa? At-tajarrud minan nasib wal jazim pada fi'il mudhari'. Ya, al-ibtida pada al-mubtada dan at-tajarrud minan nasib wal jazim pada fi'il mudhari'. Nah, ini dua jenis amil ma'nawi. Sisanya adalah amil lafzi semuanya. Sisanya semuanya adalah amil lafzi. Baik. Ini taksim atau pembagian amil. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya amil-amil yang masuk kepadanya. Yang dimaksud dengan amil-amil ad-dakhilati 'alaiha, yakni tasallutuha 'alaiha, di mana amil itu menguasainya. Amil itu mempengaruhinya. Jadi bukan dikatakan amil-amil, ya, i'rab adalah perubahan akhir kata, likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena berbedanya atau berubahnya amil yang masuk padanya, tidak menunjukkan bahwa selamanya amil itu sebelum ma'mul. Ya, sebelum apa? Ma'mul. Nah, jadi kalimat apa lihtilafil awamil dakhilati 'alaiha bukan maksudnya dakhilati 'alaiha yakni amil lebih dahulu baru kemudian ma'mulnya. Ma'mul artinya kan apa? Ma'mul ya isim yang dipengaruhi. Kalau kita tadi katakan amil adalah ma'assara fi akhir kalimat adalah sesuatu yang memberikan pengaruh pada akhir kalimat, maka kalimat ini dinamakan ma'mul, yakni objek kerjanya amil. Kita katakan memang asal yang asal itu amil selalu mendahului ma'mul, itu asalnya, tapi tidak selamanya. Makanya tidak bisa dipahami dari kalimat ad-dakhilati 'alaiha, ad-dakhilati 'alaiha tidak bisa dipahami darinya apa? Bahwa amil masuk kepada ma'mul, yakni menunjukkan bahwa amil lebih dahulu baru ma'mul. Ya. Kita katakan asalnya iya seperti itu, tapi bukan berarti ma'mul tidak bisa mendahului amilnya. Dan akan datang nanti kan banyak pembahasan. Misalnya, takdimul khobar al-mubtada. Kita sudah mengetahui bahwasanya khobar itu dia marfu. Dia marfu gara-gara mubtada. Jadi mubtada amil, khobar ma'mul. Tapi boleh khobar di depan, amil apa mubtada di belakang. Yani ma'mul di depan, amilnya di belakang. Demikian pula kadang maf'ul bih dikatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu, iyyaka maf'ul bih. Ya, ma'mul. Apa amilnya? Iyyaka. Nah, jadi maf'ul bih dikedepankan, fi'ilnya di belakang. Menunjukkan bahwasanya amil itu boleh di belakang. Apa boleh dia disebutkan dahulu baru ma'mulnya dan itu yang asal, tapi boleh juga ma'mulnya dulu baru amilnya. Jadi tidak jangan sampai dipahami pada kalimat lihtilafil awamil dakhilati 'alaiha karena berbedanya amil yang masuk kepadanya, jangan sampai dipahami oh kalau begitu amil selalu lebih dahulu sehingga dia masuk kepada ma'mulnya. Nah, enggak mesti amil selalu lebih dahulu. Baik. Baik, ini sekedar apa poin tambahan berkenaan dengan ta'rif al-i'rab. Sekarang kata beliau rahimahullahu taala, wa qawluhu lafdhan aw taqdiran. Sekarang akan dibahas mengenai kalimat ini, makna ini. Ya, bahwa al-i'rab adalah ikhtilafu atau taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Apa makna lafdhan aw taqdiran ini? Kata beliau rahimahullahu qala Syekh Khalid. Syekh Khalid, yani Syekh Khalid Al-Azhar ini maksud di sini, beliau punya syarah terhadap Ajurumiyah, salah satu syarah yang baik juga. Salah satu cara terbaik juga terhadap Ajurumiyah, syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, kata beliau, qala Syekh Khalid, mansubani alal hal. Apa i'rabnya lafzan atau takdiran? Kalimatnya berarti kan al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafzan atau takdiran. Apa i'rabnya lafzan atau takdiran? Kata Syekh Khalid Al-Azhari, mansub alal hal. Lafzan atau takdiran i'rabnya adalah apa? Hal. Warudda, kata Al-Ghafari rahimahullah, pendapat beliau ditolak. Pendapat beliau apa? Tertolak. Disanggah. Tidak benar lafzan dan takdiran ini kalau di i'rab hal. Ya, kenapa? Kata beliau warudda bi annahuma masdaran. Karena lafzan dan takdiran itu masdar. Ya, lafzan atau takdiran itu apa? Masdar. Nah, wal masdaru iqa'u halan maqsurun 'ala sama'. Sementara sebuah masdar menjadi hal di i'rab dengan i'rab hal itu maqsurun 'ala sama', terbatas dengan as-sama'. Maksudnya begini, nanti akan datang insyaallah dalam babul hal bahwa dipersyaratkan pada hal itu harus mushtaq. Dipersyaratkan pada hal itu harus apa? Mushtaq, isim mushtaq. Ya, jadi hal itu harus mushtaq, enggak boleh apa? Jamid. Enggak boleh jamid, harus mushtaq. Kapan bukan mustaq, maka tidak boleh dia sebagai hal. Apa itu isim mustaq? Isim mustaq itu, isim fa'il, satu. Yang kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, sighah mubalaghah. Yang keempat, sifatul musyabbahah. Yang kelima, isim takdir. Isim takdir. Enam, isim fa'il, isim maf'ul. Enam, sighah mubalaghah. Kemudian sifatul musyabbahah dan isim takdir. Ada lima. Ini lima. Isim mushtaq semuanya. Ya. Jelas ya? Nah, yang boleh jadi hal hanyalah isim mushtaq. Sementara masdar itu enggak masuk dalam kategori isim mushtaq. Makanya kata beliau di sini, ketika Syekh Khalid Al-Azhari mengatakan bahwasanya lafdhan dan takdiran di i'rab hal, beliau mengatakan rudda. Ini pendapat yang ditolak. Kenapa? Karena lafdhan dan takdiran ini masdar, ya kan? lafdan takdiran kan masdar, masdar. Iya, takdiran, lafdan. Ini masdar semuanya. Iya. Sementara masdar tidak bisa sebagai hal. Kata beliau, kalaupun ditemukan ada masdar sebagai hal, kata beliau, wal masdaru iqa'uhu halan, masdar itu bisa diirob dengan irob hal, bisa berkedudukan sebagai hal, itu maksurun ala sama, itu terbatas. Terbatas dengan apa yang kita dengarkan dari dalam Quran kah, atau sunnah, atau kalamnya orang-orang Arab. Paham ya? Samai. Kalau bisa dikatakan namanya apa? Samai. Artinya terbatas dengan sama. Tidak bisa dikiaskan, tidak ada kiasnya. Tidak ada kiasnya. Nah. Kata beliau, jadi ini kritikan dari siapa? Al-Kafrawi rahimahullah kepada Syekh Khalid Al-Azhari yang mengatakan bahwa keduanya di irob hal. Ya, kata mereka tidak benar di irob sebagai apa? Hal. Ya, tidak benar di irob sebagai hal. Kenapa? Karena keduanya masdar dan hal itu harus mushtaq. Masdar itu tidak boleh, masdar itu bukan mushtaq. Ya. Dan kata beliau, kalaupun dibolehkan dan memang ditemukan ada beberapa keadaan masdar menjadi hal, cuman kata beliau itu sama, maksud malah sama. Itu karena memang ada dalilnya, ada maksud kita dengar dari Quran kah, atau sunnah kah, atau akwalnya orang-orang Arab dan semacamnya. Nah, ini sanggahan dari siapa? Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Cuman apa yang dikatakan di sini oleh Syekh Khalid rahimahullahu taala yang menyerap dengan hal, mungkin bisa masih bisa kita mau carikan wajah ya, kalau kita mau, kalaupun kita mau terima, mungkin masih bisa dibawakan sisi wajib yang lain akan pembolehannya. Kita katakan apa? Dikatakan oleh para ulama bahwa lafdz masdar di sini masdar tapi dia bermakna isim maf'ul. Masdar bermakna isim maf'ul. Saya kira sudah sering antum dengar ya bahwa masdar itu bisa bermakna isim maf'ul sama seperti qadar. Qadar bisa bermakna masdar, bermakna takdir dan bisa bermakna maqdur, kan begitu ya? Ya. Quran bisa bermakna Qur'anan, qira'atan bisa bermakna maqru' yang dibaca, bisa bermakna isim maf'ul. Nah, kalau di sini lafdzan dan takdiran, walaupun dia jamid, tapi dia apa? Yu'awwal ilal mushtaq, ditakwil ke mushtaq. Ya, yakni dimaknakan isim maf'ul. Sehingga maknanya apa? Bahwasanya al-i'rab adalah taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alayha, ya, malfudun aw muqaddaran, gitu. Malfudun aw muqaddaran. Yakni taghyirnya itu, perubahannya itu, jadi dia hal dan taghyir. Jadi perubahannya itu kondisi atau hal tagirnya adalah malfuzon, apakah tagirnya terlafalkan atau muqaddaram, atau tagirnya itu ditakdirkan tidak terlafalkan. Jelas ya? Baik. Ini apa namanya? Jawaban yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam membela apa namanya? I'rab yang disebut oleh Syekh Faiz Al-Azhari rahimahullahu taala bahwa ini boleh di'rab dengan hal. Ya ala kulli hal, ya ala kulli hal. Laba sabi, di sini saya tidak cuma memaparkan ya, saya tidak mau mentergi yang mana, cuman di sini saya hanya memberikan taujih bahwasanya kritikan Al-Kafawi masuk dengan kaidah tadi bahwa na'at itu harus mushtaq, sementara apa masdar itu bukan mushtaq. Jelas sampai sini. Sementara yang mengatakan hal memungkinkan dengan mengatakan bahwasanya masdar memang secara surah dia lafdz tapi dimaknakan dengan makna apa? Dengan makna isim maf'ul, yakni yu'awwal ditakwil kepada mushtaq. Dan ini mentakwil isim jamid kepada mushtaq ini hal yang apa namanya yang biasa dalam hal ya. Nah, seperti misalnya dikatakan ja'al qaumu al-awwal fal awwal. Ja'al qaumu al-awwal fal awwal. Ya. Jelas ya? Datang kaum itu satu per satu, satu per satu per satu. Ini kan al-awwal fal awwal ini apa? Jamid. Ya. Padahal dia irobnya jelas-jelas hal, kan gitu. Ja'al qaumu al-awwal fal-awwal, datang kaum, datang rombongan itu dalam keadaan, dalam halnya, hal datangnya itu satu per satu, satu-satu. Kata para ulama, di sini irobnya hal. Tapi karena berhubung dia jamid, maka ditakwil ke mushtaq. Dikatakan apa? Ja'al qaumu murattaban. Ya. Datang kaum secara apa? Ya, murattab, tertib satu per satu. Atau misalnya dikatakan ja'a Muhammadun wahdahu. Datang Muhammad sendirinya. Wahdahu, ini irobnya jelas hal bagi Muhammad. Ja'a Muhammad wahdahu. Wahdahu, wahdah, ini apa? Hal bagi Muhammad. Padahal wahdah ini apa? Bukan mushtaq. Sementara hal harus mushtaq. Nah, kata para ulama, kalau ditemukan ada kalimat yang jelas-jelas dia ini hal, tapi dia ternyata jamid, maka wajib ditakwil ke mushtaq. Dikatakan apa? Takwilnya, ja'a Muhammadun munfaridan. Muhammad datang sendirian. Nah, munfaridan kan isim fa'il. Dia boleh, dia sudah jadi mustaq kalau begitu. Ya, jadi ditakwil ya, ditakwil. Nah, sama seperti di sini, lafzan atau takdiran, walaupun dia masdar, dan masdar bukan isim mustaq, tapi bisa ditakwil kepada mustaq, yaitu apa? Dimanakan sebagai isim maf'ul. Jadi malfuzun au muqaddaran. Jadi takdirnya itu perubahannya i'rab itu dari marfu menjadi mansub itu bisa terlafalkan, bisa juga muqaddaran. Bisa juga ditakdirkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kata Syekh siapa? Al-Ghafrawi rahimahullahu taala setelah menyebut menyanggah i'rab hal walaupun kita katakan ya bisa masuklah hal juga dengan takdir seperti tadi. Dengan takwil ke mustaq seperti tadi. Setelah itu beliau memilih membawakan i'rab terpilih yang beliau pilih. Kata beliau fal aula nasbuhuma 'alal maf'uliyah bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu a'ni lafdzan aw taqdira. Baik, yang aula kata beliau ya, yang lebih layak dalam mengi'rab lafdzan aw taqdiran adalah keduanya dimansub 'alal maf'uliyah sebagai apa? Sebagai maf'ul. Jadi maf'ul apa? Maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. I'rabnya apa? Ya, kata beliau al maf'uliyah bi fi'il mahdzuf dengan fi'il mahdzuf. Jadi maf'ul bihi taqdiruhu a'ni. Jadi taqdiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha a'ni lafdzan aw taqdiran begitu. A'ni lafdzan aw taqdiran. Jadi lafdzan dan taqdiran adalah maf'ul bihi. Ya, lafdzan maf'ul bihi wa aw taqdiran ma'tuf tentunya. Maf'ul bihi dari fi'il dan fa'il a'ni. Baik. Wa irabu. Sekarang apa irabnya? Setelah beliau menyebutkan takdirnya bahwa lafdzan aw taqdiran lebih aula di i'rab sebagai maf'ul bihi. Takdirnya a'ni lafdzan aw taqdiran. Apa i'rabnya? Wa irabuhu kata beliau rahimahullah a'ni fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya. Mana min dhuhuriha as-siqal. A'ni, ya kan? A'ni. Karena apa? Fi'l mudhari' mutaliyah. Baik, fi'l mudhari' mutaliyah. Dhammatun muqaddar 'ala al-ya mana min dhuhuriha as-siqal. Wal fa'il mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Sudah ya? Wa lafdzan i'rabnya maf'ulun, yani maf'ulun bihi. Maf'ulun li'ani mansubun bil fathati dhahirah. Sementara i'rab au takdiran kata beliau au ma'tufun au takdiran, takdiran ini i'rabnya ma'tufun 'ala lafdzan. Iya. Ma'tufun 'ala lafdzan. Titik sampai di sini i'rabnya. Jadi i'rabnya kata beliau lafdzan au takdiran apa namanya maf'ulun bihi dari fi'il a'ni. Summa qala rahimahullah wa yasihhu kaunuhu ala hadfi mudhafin wa taqdiru taghira wa taqdiru taghira lafdin aw taqdirin taghira lafdin aw taqdirin fa hurifa al mudhafu wa uqima al mudhafu ilayhi fa hurifa al mudhafu wa uqima al mudhafu ilayhi maqamahu fantasaba intisabahu fasara lafdzan aw taqdira. Baik, ini sekarang beliau membawakan ihtimal yang lain, yakni i'rabnya tetap, i'rabnya tetap lafdzan aw taqdiran maf'ul bihi dari kata a'ni, cuma beliau mengatakan yahtamil atau wa yasihu boleh juga lafdzan aw taqdiran ini apa namanya asalnya dia adalah mudhafun ilaihi yang hazfi mudhaf, dihapuskan mudhafnya. Takdirnya asal kalimatnya a'ni taghyir lafdzin aw taqdirin. Jadi asal kalimatnya begini. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha a'ni taghyir. Yang maf'ul bihi. Jadi yang maf'ul bihi adalah taghyir. A'ni taghyir lafdzin aw taqdirin. A'ni taghyir lafdzin aw taqdirin. Itu asalnya. Kemudian apa? Fahudhi fal mudhaf. Mudhafnya dihilangkan yaitu apa? Kalimat taghyir. Kalimat apa? Taghyir. Dia asalnya mansub kan? Ya. A'ni taghyir. Nah, taghyir dihilangkan. Kemudian mudhafun ilaih yaitu apa? Asalnya lafzin, lafzin. Ya. Asalnya kan a'ni taghyir lafzin. Taghyir dihilangkan, asalnya lafzin menempat tempat yang mudhafnya. Apa tadi i'rabnya mudhaf yaitu fathah. Fantasoba binti sobihi. Maka asal dari yang asalnya dia taghyirin berubah menjadi apa? Afwan. Yang asalnya dia lafzin menjadi apa? Lafzon. Kemudian ikut au taghyiron. Baik, ini hanya sisi yang lain dari i'rabnya. Jadi ketika saya i'rab atau ketika di i'rab lafzan au taghyiron maf'ul bihi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, lafzan au taghyiron betul-betul maf'ul bihi asalnya. Lafzan itu maf'ul bihi betul. Kalau au takdir kan ma'tuf saja, ikut saja. Kita tidak fokus ke lafzanya saja, biar lebih fokus. Au takdir kan selalu ikut. Au takdir ikut saja, au. Nah, yang pertama mengatakan, beliau mengatakan bahwa lafzon irobnya maful bihi. Asalnya memang maful bihi. Takdirnya a'ni lafzon. Kata beliau, yang kedua, yasihu, boleh juga kita katakan, lafzon ini asalnya lafzin, mudafun ilaih. Ada mudafnya, yaitu apa? Tagir. Nah, itulah yang jadi maful bihi. Takdirnya a'ni tagiro lafzin. A'ni tagiro lafzin. Tapi kemudian tagir, yang merupakan maful bihi maksud dihilangkan, ya, maful bihi maksud dan mudaf dihilangkan, maka mudafun ilaih ditempatkan di posisinya mudaf. Jadi ini perkara yang biasa ya, dalam lugah, di mana ketika mudaf dihilangkan, maka maful bihi menempati posisinya dan mengambil hukumnya. Baik, ini apa namanya? I'rab dari lafdzan au takdiran menurut Al-Kafawi rahimahullahu taala. Tsumma qala rahimahullahu wa yahtamilu ruju'u qawlihi lafdzan au takdiran lit taghyir, yakni anna at-taghayyura imma malfuzan bihi ya. Nahwu yadribu Zaidun. Nahwu yadribu Zaidun. Ya. Baik, setelah itu irobnya kita ambil atau cari atasnya dulu. Yadribu fil mudhari. Baik. Baik. Baik, ini panjangnya, enggak bahasa dia. Beliau langsung irob misalnya contohnya. Ini ada ini. Ini kita harus cari ketemunya di mana maksudnya karena beliau langsung irob. Baik, kita baca saja dulu. Nah. Kemudian kata beliau ada istimal yang lain, kata beliau wa yahtamilu. Ya. Kata beliau ada kemungkinan juga kalimat lafz dan au takdiron itu rujuknya kembalinya kepada at-taghyir. Kembalinya kepada takdir, yakni annat-taghyira imma malfudun bihi, ya, takdirnya imma malfudun malfudun bihi wa imma muqaddar, begitu ya. Kemudian beliau langsung sebutkan jantur sini baru beliau irob, jadinya panjang. Baik, ala kulli hal, secara umum begini, secara umum di sini Al-Kafawi rahimahullahu taala menyebutkan dua jenis irab. Irab yang pertama yakni hal beliau lemahkan. Beliau apa? Lemahkan. Jelaskan di sini, ini irab yang dipilih oleh Syekh siapa? Khalid Al-Azhari yang beliau kemudian Al-Kafawi kemudian kritik. Irab yang kedua dia bisa diirab sebagai maful bihi. Dan ini yang beliau pilih. Ini yang beliau pilih. Baik, sebenarnya ada kemungkinan yang ketiga. Ya, kemungkinan yang ketiga yaitu diirab sebagai maful mutlak. Diirab sebagai apa? Maful mutlak. Nah, ini kemungkinan irab yang ketiga bahwa lafzan au takdiran mansub dengan maful mutlak. Ya. Amilnya mahdzuf. Amilnya mahdzuf. Tentunya amil namanya maful mutlak kan amilnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan lafaz persis lafaznya atau minimal semakna kan begitu kalau dalam pembahasan maful mutlak. Imma dia bimislihi au bimuradihi. Apakah yang persis sama kalimatnya dengan masdarnya ataukah dengan apa? Dengan yang mirip dengannya. Nah, kalau kita pakai lafaz yang persis sama ya, kita katakan takdirnya adalah kalau kita katakan maful mutlak al-irabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha yulfadu lafdhun au yuqaddaru takdiran. Begitu asal kalimatnya. Yulfadu lafdhun au yuqaddaru takdiran. Jelas ya, yulfadu lafdhun. Lafdhun jelas apa? Maful mutlak karena ada yulfadu sebelumnya. Yulfadu lafdhun au yuqaddaru taqdira. Untuk takdir, yulfadu lafdhun imma perubahannya dilafadzkan secara lafdhun yakni ditakid. Di antara fungsi maful mutlak kan apa? Mentakid, mentakid amil. Yulfadu lafdhun yakni dilafadzkan au yuqaddaru taqdira atau muqaddar. Ya, dan ini juga apa namanya? Memiliki apa namanya sisi yang kuat juga irobnya, ya ini juga sisi yang kuat disebutkan oleh sebagian pensyarah ajuramiyah. Baik, jadi kesimpulan dalam masalah apa irobnya lafzan au takdira, kita katakan ada tiga pendapat dalam hal ini. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Azhari, dia diirob sebagai hal. Kalau ada yang mengatakan kok bisa hal padahal dia di sini mustaq, afan dia jamid sementara syaratnya hal harus mustaq, maka jawabannya adalah walaupun suratnya jamid, tapi dia ditakwil ke mustaq. Yani ditakwil seperti apa? Ditakwil menjadi isim maf'ul. Dan isim maf'ul itu mustaq. Dikatakan apa? Malfudun au muqaddara. Kan begitu. Malfudun au muqaddara. Irob yang kedua, yang dipilih oleh Syekh Hasan Al-Kafrawi, yaitu apa? Di'rab sebagai maf'ulun bihi. Takdirnya a'ni lafzan au takdira, atau a'ni tagira lafzin au takdirin, tapi kemudian dihilangkan mudofnya dan mudof ilaihnya dijadikan menempati posisinya. I'rab yang ketiga, atau pendapat yang ketiga, di'rab sebagai maf'ul mutlak. Takdirnya apa? Yurfazu lafzan au yuqaddaru takdira. I'rab tagiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha yulfadu lafdun aw yuqaddaru taqdira. Baik, ini kesimpulan dari i'rab 6 lafdun aw taqdira. Nah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa yuhtamalu rujuu qawlihi lafdun aw taqdiran litaghyiri ya'ni anna at-taghyira imma malfuzan bihi nahwu yadribu zaidan. Ini kita mau bahas ya. Yadribu zaidan. Yadribu zaidun. Wa i'rabuhu yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bil dhammati dhahira. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bil dhammati dhahira. Wa lan adriba zaidan. Wa i'rabuhu lan. Baik. Kita bacakan dulu semua baru kita jelaskan pembagian dari nah, begini langsung beliau jabarkan semua contoh kalimat yang lafzan sekaligus muqaddaran dan langsung beliau i'rab. Setelah bahasa Arab kita baca dulu semuanya. Contoh beserta dengan i'rabnya baru kita rangkum seluruhnya. Kata beliau rahimahullahu taala. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bid dhammati dhahirah. Berikutnya walan adriba zaidan. Wa i'rabuhu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Adribu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا وزيد مفعول به منصوب منصوب بالفتحه الظاهره ولم اضرب زيدا وإعرابه لم حرف نف وجزم وقلب. Ini saya di semua insyaallah pembahasan i'rab dari huruf-huruf ini, apa makna qalbin, apa makna nafin, jazm dan qalbin. Baik, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa dhrib fi'l mudhari' apa ini? Wadrib. Ya, drib seharusnya ya. Kan contohnya apa tadi? Oh, adrib. Afwan. Lam adrib. Berarti ini adrib. Wa adrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Wa nahwu marartu bi zaidin. Wa i'rabuhu marartu fi'l wa fa'il. Bizaidin jar wa majrur muta'alliqun bi marartu wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Baik. Tetapi fa inna taghyira atau nah fa inna taghyira taghyira atau taghayyur taghyira di sini ya. Fa inna taghyira fi hadhihi al-amthilah, apa saya ketinggalan bukunya jadi saya baca pada PDF ini. Kurang jelas. Di chat kalau ada yang clear bacanya. Fa inna taghyira misalnya kurang bagus. Nah, fa inna taghyira fi hadhihi al-amthilati dhahirun fil ismi wal fi'il. Taghyir pada ketiga contoh di atas tadi ini zahir baik pada isim maupun pada fi'il. Nah, berikutnya wa imma muqaddar. Ini ma'tuf ke atas tadi ini. Imma muqaddar tadi kan kata beliau rahimahullahu taala apa? Wa yahtamilu rujuu qawluhu lafdan aw taqdiran litaghyir ya'ni anna at-taghyira imma malfuzan bihi wa imma nah, di sini maksudnya dia wa imma muqaddarun ya, jadi imma lafadznya imma i'rabnya perubahannya itu malfuzan bihi terlafalkan wa imma muqaddarun ataukah muqaddar nahnu yakhshal fata wal qadi yakhshal fata wal qadi wa i'rabuhu yakhsha fi'l mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al-alif ma'a min dhuhuriha ta'adzur wal fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al-alif ma'a min dhuhuriha ta'adzur wal qadi al-waw harfu 'athfin al-qadi ma'thufun 'ala al-fata wa huwa marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al-ya ma'a min dhuhuriha thiqal. Kita tidak perlu jelaskan semua ya, saya kira ma'ruf. Nahwu wa nahwu lan akhsha al-fata wa i'rabuhu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin akhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana' min dhuhuriha ta'adzur wal fa'il mustatir wujuban taqdiruhu ana wal fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana' min dhuhuriha ta'adzur wa nahwu marartu bil qadi wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'il wabil baik wabil qabi jar majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya mana min dhuhuri hasqal wa nahwu yad'u zaidun wa iraduhu yad'u fil mudari al marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun al waw mana min dhuhuri hasqal wa zaidun fa'il marfu bi dhammatin dhahiratin wa nahwu yarmi zaidun wa iraduhu yarmi fil mudari al marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun al ya mana min dhuhuri hasqal. Nah, wazirin fa'il marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa hadhihi kulluha at-taghyiru fiha muqaddarun. Ya. Maka semua contoh di atas tadi perubahan atau i'rab di dalamnya muqaddar. Kenapa? Lit-ta'azzuri fil alif. Ya. Lit-ta'azzuri 'alal alif li'annaha la taqbalu al-haraka wa tiqal 'alal ya wal waw li'annahuma yaqbalani al-haraka lakinnaha taqilatun alaihima. Baik. Kata beliau, semua contoh-contoh yang tersebut di atas, ya, semua tajir perubahan harakatnya muqaddar. Kenapa? Ya, karena ta'azzur. Apa makna ta'azzur? Ya, li ta'azzur al-alif. Kenapa? Kenapa dikatakan ta'azzur? Karena alif tidak bisa menerima harakat. Ya, ataukah maninya, mana min zuhuriha yang kedua adalah asiqal. Alal ya wal waw, baik pada isim maupun pada fi'il mudhari'. Baik pada isim, yakni isim yang diakhiri oleh ya dan waw, atau fi'il mudhari' yang berakhiran ya dan waw, itu sama-sama muqaddar, maninya as-siqal. Kalau tadi ta'azzur kalau akhirnya alif, baik itu pada isim maupun pada fi'il yang mu'tal alif, baik isim maksur maupun yang mu'tal alif. Baik. Kata beliau, li'annahuma yaqbalani al-harakat, karena ya dan waw itu bisa menerima harakat, lakinnaha tsaqilah, tapi harakatnya berat diterima oleh keduanya. Ya, tsaqilatun 'alaihima. Baik, wa amma nahwu lan akhsha al-qadhiya, wa amma nahwu lan akhsha al-qadhiya, al-qadhiya syahidnya, wa tadhharu al-fathatu 'ala al-ya, maka ya muncul di akhir, apa fathah muncul di akhir ya, al-qadhiya, wa irabuhu lan akhsha nasibun wa mansubun wal fa'il mustatir wujuban taqdiruhu ana wal qadhiya maf'ulun bihi mansub bil fathah fi dhahirah wa kadzalika lan adu'a zaidun walan armiyahu fa innaha tadhharu fihi yani karena fathah tadhharu di sini fa'ilnya hiya kembali kepada fathah fa innaha yani karena dia yakni fathah tahu harufih muncul pada kalimat ini yakni pada kalimat armia dan adu'a. Nah, muncul waw di situ. Wa irabul awal irab kalimat yang pertama yakni lan adu'a zaidan irabnya adalah zaid. Wa irabul awal lan adu'a nasibun wa mansubun wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wa zaidan maf'ulun bihi mansub bil fathah dhahirah wa mithluhu lan armiyahu fa armi mansubun bilan wa fa'il mustatir wujuban taqdiruhu ana wal ha maf'ulun bihi mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Nah, wa inna ma dhaharatil fathatu ala al ya wal waw fil isim wal fi'il li khifatiha. Kata beliau, fathah muncul di akhirnya waw ya dengan waw baik pada isim maupun pada fi'il, yakni baik pada isim mangkus maupun pada fi'il yang diakhiri oleh fi'il mu'tal ya dan mu'tal waw, ya muncul di akhirnya li khifatiha, karena ketika itu fathah sudah muncul. Ya, fathah bisa muncul di akhir ya dan waw karena ketika itu fathahnya sudah ringan. Afwan. Fathahnya sudah ringan. Bi khilafi dhammati wal kasrah fa inna huma yuqaddarani li thiqalihima. Berbeda halnya dengan dhamma dan kasrah, keduanya tetap muqaddar ya pada semua keadaan karena beratnya kedua harakat ini. Wala farqa fil alifi wal ya baina an yakuna mawjudaini kama mustila au mahdhufaini. Ya. Nah, au mahdhufaini. Fal alifu nahu jaa fata. Jaa fatan bitanwin. Nah. Ini tambahan selanjutnya berkenaan dengan baik. Kita skip dulu di sini. Ini terlalu banyak contoh yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jadi kita kembali dulu menjelaskan makna lafzan atau takdiran yang disebutkan di sini oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala. Bahwa i'rab itu ada dua. disebutkan di sini lafzan au takdiran. Lafzan au takdiran. Jadi tagyir, perubahan yang terjadi pada irob, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, ya, pada akhir kalim, itu disebutkan di sini oleh beliau ada dua jenis. Lafzan au takdiran. Lafzan au takdiran. Terlafazkan atau tidak terlafazkan. Ya. Terlafazkan atau tidak terlafazkan. Nah. Kalau kita berbicara mengenai anwa'ul irab sebenarnya, ya, anwa'ul irab, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jenis perubahannya, itu bukan dua, tapi ada tiga. Ya, ada tiga, jelasnya bukan dua. Yang pertama, lafzon yang tersebut di sini. Yang pertama, lafzon. Yang kedua, muqaddaran. Dan yang ketiga, hukman. Ya, lafzon, muqaddaran, sama hukman. Ya, ini tiga. Atau dikatakan lafzi, lafzon, muqaddaran, atau mahallan. Jadi ada i'rab lafzon, ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahalli. Ada i'rab apa? Mahalli. Nah. Ini kalau kita mau jabarkan, ada i'rab yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri, ada yang bersifat mahalli. Tapi kita fokus ke dua-dua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Ajurah rahimahullah. Nanti kita kasih jenis yang ketiga. Jadi kata beliau i'rab itu lafzan atau takdiran. Jadi i'rab ada dua, ada lafzi dan ada takdiri. Apa itu lafzi? Yakni yang zahir, yang terlafalkan. Apa itu takdiri? Yakni yang muqaddar, yang tersembunyi, yang ghairu zahir. Ya. Siapa Muhammad Muhyiddin rahimahullah mendefinisikan i'rab lafzi adalah apa? Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'. Suatu i'rab dikatakan lafzi atau lafzan kalau tidak ada mani' yang mencegah dia untuk dilafalkan. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'. Kalau tidak ada mani' yang mencegah dia untuk dilafalkan, maka itu namanya i'rab lafzi. Yani dia bisa terlafalkan karena tidak adanya mani'. Ya. Yang kedua, dikatakan di sini au takdiran, yani i'rab takdiri. I'rab takdiri. Yang dikatakan i'rabnya jenisnya muqaddar, harakatnya nanti muqaddar. Ya. Kalau tadi kan i'rab lafzi harakatnya apa? Zahir. Harakatnya zahir. Atau pengganti-penggantinya harakat lah. Intinya harakat zahir. Sementara i'rab takdiri itu harakatnya muqaddar. Harakatnya muqaddar, tidak terlafalkan. Kenapa? Ya. Apa definisinya i'rab takdiri? Yaitu ma yamna'u minan nutqi bihi mani'. Ma yamna'u minan nutqi bihi mani'. Apa-apa ya yang ada mani' mencegah dia untuk dilafalkan. Jadi i'rab takdiri adalah ma yamna'u minan nutqi bihi mani'. Perubahan ma di sini yakni takdir. Perubahan ya yang ada mani mencegah dia untuk dilafalkan sehingga dia tidak bisa diucapkan karena adanya apa? Adanya mani. Jelas sampai sini karena adanya mani. Baik. Mani yang masyhur sebenarnya kalau kita berbicara mengenai mawani al-irab atau mawani al-irab itu ada banyak mawani takdir. Apa-apa yang mawani apa saja yang bisa mencegah suatu harakat dilafalkan itu sebenarnya mawani yang banyak. Cuman yang masyhur dalam pembahasan ini hanya tiga. At-ta'azzur, at-tiqal, dan al-munasabah. At-ta'azzur, at-tiqal, al-munasabah. Bahkan di sini akan disebutkan nanti mungkin ya. Cuman sampai kita baca tadi, beliau belum menyinggung munasabah. Lambat tadi kita bahas saja. Sebenarnya kalau kita berbicara mani, apa-apa saja mani yang bisa mencegah suatu perubahan i'rab dirafalkan, itu ada banyak mawani. Ya. Cuman yang paling masyhur tiga mawani. Yang pertama, ta'azzur. Yang kedua, at-tiqal. Dan yang ketiga al-munasabah. Mani yang lain misalnya listighal mahalli apa? Ya listighal mahalli bi harakatil hikayah. Ya, listighal mahalli bi harakatil hikayah. Ya. Jadi karena kita menghikayatkan sesuatu. Ya. Dan kita melafalkan sesuai dengan hikayatnya tanpa memperdulikan i'rab. Itu i'rab. Itu juga mencegah mani. Misalnya kalau saya tulis di papan tulis misalnya ya. Zaidun, dalnya saya fathatain. Zaidun saya domatain. Zaidun saya tulis di papan tulis. Kemudian saya berkata kepada murid, kata betul Zaidun. Kata betul Zaidun. Zaidun di sini kan apa? Maf'ul bihi. Seharusnya kan apa? Kata betul Zaidan kan begitu. Tapi karena berhubung yang saya tulis di papan tulis Zaidun, maka saya tetap baca seperti itu. Kata betul Zaidun. Saya nulis ini Zaidun. Maka di sini tetap dia domah, tapi sebenarnya dia fathah. Ya. Kenapa tidak muncul harakat fathahnya? Ada mani. Apa maninya? Istighol mahali biharakat hikayah. Karena tempatnya itu sibuk dengan harakat hikayah. Yaitu zaidun tadi. Dun. Jelas sampai sini. Itu juga mani. Apalagi mani? Misalnya, liltiqa istakinain. Liltiqa istakinain. Qalat imra'atul aziz. Qalat imra'atul aziz. Sukun dengan sukun ketemu, tidak bisa dibaca. Maka sukunnya disembunyikan, diganti sama kasrah. Dikatakan qalatim ra'atul aziz. Qalatim ra'atul aziz. Dikatakan di sini taknya apa? Ya, dia sukun. Ya kan? Tapi apa namanya? Disembunyikan harakat sukunnya, ya, memberi as-sukun tapi disembunyikan. Kenapa? Liltiqa istakinain. Karena bertemunya dua sukun. Apalagi kemarin sudah berlalu apa namanya? Ketika mengirab dengan rumbah, ya. Diirab dengan apa? Rumbah. Yakni rumba ini kan huruf jar zaid, ya kan? Maka secara tampilan dia majrur, tapi secara irob tetap dia mubtada. Ya. Tetap dia mubtada. Dikatakan apa? Mana min dhuhuriha istighal mahalli bi harakati harfi jarrin zaid. Dan banyak yang lain, ya. Jadi mawani yang mencegah terlafalkannya suatu harakat itu banyak. Nanti saya pikir di sela-sela kita bahas al-jurumah matan ajromia di apa namanya sebelum ini sudah berapa kali ya berlalu irop-irop itu irop-irop yang seharusnya begini tapi disembunyikan harakatnya karena adanya mawani'an. Mawani itu banyak kita katakannya, mawani banyak. Cuma mawani asasiyah itu ada tiga sih. Al-mawani al-asasiyah, mawani yang paling mendasar, yang paling basic ada tiga, yaitu at-ta'azzur, at-tiqal dan al-munasabah. Baik. At-ta'azzur, apa itu at-ta'azzur? At-ta'azzur ini adalah mani yang masuk pada semua isim dan fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari karena fi'il madhi dan fi'il amar kan mabni. Baik. Jadi at-ta'azzur itu adalah mani yang masuk pada isim dan fi'il mudhari yang berakhiran alif. Ya, yang berakhiran alif. Nah, isim yang berakhiran alif dengan alif lazimah dinamakan isim maksur. Fi'il mudhari yang berakhiran alif dikatakan fi'il mudhari mu'tal alif. Fi'il mudhari mu'tal alif. Isim yang berakhiran alif lazimah dikatakan isim maksur. Sementara alif fi'il mudhari yang berakhiran alif dikatakan apa? Mu'tal alif. Maka kapan ada isim berakhiran alif seperti Musa, Al-Fata, apalagi Huda, ya. Nah, Fata, Huda, Musa, Mustashfa dan seterusnya. Ataukah fi'il mudhari yang berakhiran alif seperti yas'a, ya, yas'a. Nah, dan seterusnya, maka i'rab, ya, i'rab pada dua jenis kalimat ini, pada isim maksur dan fi'il mudhari mutal alif, semuanya muqaddar. Ya. Muqaddarnya dalam keadaan apa? Fi jami'i al-i'rab, mansub, marfu, mansub dan majrur. Semuanya muqaddar. Ya. Apa maknanya? Mana min dhuhri apa? At-ta'adzur. Apa makna ta'adzur? Sudah disebutkan tadi oleh Kafrawi rahimahullah. Ta'adzur yakni karena alif tidak bisa menerima harokat. Tatkala dia menjadi huruf terakhir, alif menjadi huruf terakhir, sementara alif adalah satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima harokat, maka ya ta'adzur an qabulil harokat. Tidak bisa menerima harokat. Afwan, kan gitu ya. Ta'adzur. Baik, ini mani yang pertama at-ta'adzur. Kita katakan at-ta'adzur masuk. Ta'adzur ini pokoknya selalu berkenaan dengan alif, terserah mau isim maksur atau fi'il mudhari mutal alif. Pokoknya kapan ada fi'il mudhari ataupun isim akhirannya alif, maka pasti harakatnya enggak muncul pada tiga keadaan, marfu, mansub dan majrur. Apa maknanya ta'adzur? Ini mani yang pertama. Mani yang kedua as-siqal. Mani yang kedua apa? As-siqal. Baik, as-siqal ini disebutkan dijelaskan tadi oleh Al-Qafrawi rahimahullahu taala bahwa as-siqal ini hanya terjadi pada domma dan kasrah. Iya, domma dan kasrah. Domma terlalu tinggi, ya kan? Kasrah terlalu rendah. Fathah kan di tengah-tengah. Kan kalau kita urutkan harakat begitu. Harakat tertinggi adalah domma, di bawahnya fathah, baru di bawah kasrah. Kan gitu. Nah, maka yang tertinggi sama yang terendah ini terlalu berat. Atau sebelumnya, sikol. Sikol ini adalah mani yang masuk, ya. Sikol ini adalah mani yang masuk pada isim yang berakhiran ya asli tentunya ya asli ya atau pada fi'il mudhari yang berakhiran waw dan ya atau pada fi'il mudhari yang berakhiran waw dan ya. Nah, Jadi saya ulangi, atsiqal adalah mani yang masuk pada isim yang akhirannya adalah ya. Nanti kita akan jelaskan ya ini, ya. Yang akhirannya adalah ya dengan kriteria tertentu dari ya ini ada aturan tertentu. Ataukah fi'il mudhari yang berakhiran ya dan waw. Ya. Fi'il mudhari yang berakhiran ya dan waw dikatakan mu'tal ya atau mu'tal waw. Fi'il mudhari mu'tal ya atau mu'tal waw. Contohnya misalnya yamshi, yarmi, yadhu, ya dan semacamnya. Baik. Sekarang isim. Isim yang berakhiran dengan alif, berakhiran dengan ya, dengan catatan. Ya itu harus ya asli. Ya-nya ya asli, bukan ya mutakallim. Ya-nya harus ya asli. Yang kedua, ya-nya mukhaffafah, tidak boleh ditasydid. Tidak boleh ditasydid. Dan yang ketiga, sebelumnya kasrah. Maksurun maqablah. Ini tiga kriterianya ya. Jadi isim, suatu isim yang berakhiran ya, kalau ya-nya itu asliyah. Kemudian yang kedua apa? Mukhaffafah. Dan maksurun qablah, sebelumnya ya itu maksur di kasrah. Maka ini dinamakan isim mangkus. Dinamakan apa? Isim mangkus. Kalau tadi isim maksur, isim yang berakhiran alif lazimah, alif asliyah. Adapun isim mangkus adalah isim yang huruf terakhirnya adalah ya asliyah mukhaffafa maksurun qablah. Ya, isim mangkus adalah isim yang akhirannya ya asliyah. Ya asliyah ini mengeluarkan ya mutakallim karena ya mutakallim akan datang setelah ini. Imaniknya dia munasabah. Baik, untuk mengeluarkan ya mutakallim. Jadi isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya asliyah. Yang kedua mukhaffafah, tidak bertasydid. Ini untuk mengeluarkan seperti kata al-kursiyu. Al-kursiyu. Al-kursiyu ini tetap zahir harakatnya. Hadza kursiyun. Ra'aitu kursiyan marartu bi kursiyin misalnya. Nadortu ila kursiyin. Tetap zahir. Walaupun akhirnya ya, dan ya juga ya asli, tapi dia tasydid, kursiyu. Atau contoh, nabiyu. Qala nabiyu, ra'aitu nabiyya, marartu bin nabiyyi. Tetap zahir. Dia bukan isim mangkus. Kenapa? Karena ya tasydid. Syaratnya, isim mangkus ya-nya harus mukhaffafah. Tidak boleh ditasydid. Kemudian yang ketiga apa? Maksurun maqablaha. Sebelum ya itu, kasrah. Ya, ini untuk mengecualikan seperti misalnya zobyun, ya zobyun, zobyun, ya terakhirnya ya asli juga, mukhaffafah juga tidak ditasydid, tapi sebelumnya sukun, zobyun, ya kan? Sebelumnya sukun dikatakan zobyun. Baik, jadi isim mangkus adalah isim yang akhirannya ya asli ya, mukhaffafah dan maksurun maqablaha. Baik, nah, sekarang apa namanya? Mani as-siqal. Kita katakan apa? As-siqal adalah mani yang masuk pada isim mangkus. Nah, setelah kita paham tadi, kita langsung simpelkan saja. Siqal adalah mani yang masuk pada isim mangkus. Titik, itu saja. Atau pada fi'il mudhari, mu'taliyah, dan mu'tal alif. Yang masuk pada isim mangkus, atau pada fi'il mudhari, mu'taliyah, dan mu'tal alif. Nah, di mana mani ini datang hanya ketika harokatnya apa namanya? Harokatnya dhamma sama kasrah. Harokat tertinggi dan harokat terendah. Kenapa? Karena dua harokat ini, karena dia yang satunya tertinggi, satunya terendah, siqal untuk diterima oleh ya. Siqal untuk diterima oleh waw. Ya. Satu-satunya yang ringan adalah harokat pertengahan, yaitu fathah. Likhifatiha. Makanya ketika di fathah, harokatnya muncul. Harokatnya apa? Muncul. Jelas ya? Contoh, qadi. Hadza qadi. Marartu bil qadi apa hadza qadi marartu bil qadi marar apa raitu al qadiya baik nah al hadi al waqi ini sama semua jadi ketika masuk muncul sama seperti yarmi disebutkan contohnya oleh al ghafari rahimahullah yarmi muhammadun lan yarmiya muhammadun lan yarmiya muhammadun baik so ya ini artikel. Kemudian ilat yang terakhir adalah al-munasabah. Al-munasabah. Baik. Sekarang sebagai faedah, kita sebutkan tadi bahwa untuk siqal itu, untuk siqal kan kalau fi'il ada mu'talabah, mu'talia sama mu'tal alif. Mu'talia, mu'tal a, mu'tal alif. Nah, di mana mu'talia itu sebelumnya pasti kasrah. yarmi, ya kan? Yarmi. Nah, sementara mu'tal waw sebelumnya dhamma, yad'u. Ya, mu'tal waw apa? Yad'u. Ya, yad'u Muhammadun, lan yad'u Muhammadun. Nah, lan yad'u Muhammadun. Jadi untuk fi'il mu'taliyah, fi'il mudhari' mu'taliyah sebelumnya itu kasrah. Mu'tal waw sebelum waw itu apa? Dhamma. Sementara pada isim, isim mangkus tadi apa? Isim mangkus isim yang akhirnya ya sebelumnya kasrah. Perhatikan, saya isim sekedar tambahan faedah saja. Isim mangkus adalah isim yang akhirannya ya sebelumnya kasrah. Akhirannya ya sebelumnya apa? Kasrah. Itu pada isim, ya sebelumnya kasrah. Pada fi'il mudhari ada yang seperti itu. Ya ini fi'il mudhari akhirannya ya sebelumnya kasrah, yaitu mutaliyah. Nah, di fi'il mudhari ada juga mu'tal waw, yaitu akhirannya waw dan sebelumnya apa? Sebelumnya dhamma. Karena waw kan berpasangan dengan dhamma, ya berpasangan dengan kasrah, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah di isim juga ada seperti itu? Ada enggak isimnya akhirannya waw sebelumnya dhamma? Supaya seimbang kan, ini kan kayak satu lawan satu di isim, dua di fi'il. Satu di isim ya, ini isim mangkus, apa itu isim mangkus? Akhirnya ya sebelumnya kasrah. Simpelnya begitu ya. Akhirnya ya sebelumnya kasrah. Di fi'il ada dua. Yang pertama mu'taliyah. Mu'taliyah yaitu akhirannya ya sebelumnya kasrah, persis sama seperti isim. Yang kedua di fi'il ada mu'tal waw, yaitu akhirannya waw sebelumnya dhamma. Nah, kira-kira di isim ada juga enggak isim yang akhirannya waw sebelumnya dhamma? Isim yang akhirannya waw sebelumnya apa? Dhamma. Nah, kata para ulama tidak ada. Dalam bahasa Arab tidak ditemukan ada isim yang akhirannya waw dan waw asli dan sebelumnya apa? Dhamma. Enggak ditemukan. Jelas ya? Jadi bukan dua-dua tapi satu-dua. Di isim cuma satu, di fi'il ada mu'tal, mu'taliyah dan mu'tal, mu'tal waw. Jelas ya? Kata para ulama dalam bahasa Arab tidak ditemukan ada lafaz atau ada kata yang huruf terakhirnya adalah waw yang asli dan sebelumnya dhamma. Nah. Baik, ini tambahan untuk yang psikolog. Berikutnya al-munasabah. Ya, al-munasabah. Baik. Tidak apa-apa nanti kalau pun dibaca nanti, kita akan tuliskan nanti ya. Sabar saja. Nah, al-munasabah adalah semua, munasabah ini adalah adalah mani yang masuk pada semua isim yang bersambung dengan ya mutakalim. Ya, yang bersambung dengan ya mutakalim. Al-munasabah adalah semua isim, apa? Munasabah adalah mani yang masuk kepada semua isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Yang mudhof kepada ya mutakalim. Nah, kenapa? Karena setiap harakat dari huruf terakhir yang dimudhofkan kepada ya mutakalim itu pasti berubah jadi kasrah untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim. Munasabah, menyesuaikan dengan ya mutakalim. Sehingga harakat aslinya harus tersembunyi. Dan mani munasabah ini masuk pada semua keadaan, marfu, mansub dan majrur. Contohnya gulami, kitabi, ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Ini tiga mani yang disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala, ya. Menyebutkan, kita baru mendapati dua tadi ya, baru ta'adzur dengan sikol, dan insyaallah beliau akan sebutkan juga yang irob apa irob munasabah. Baik, kemudian sebagai penutup pertemuan malam ini, sebagai tambahan saja, kita sudah sebutkan tadi bahwa irob itu ada tiga sebenarnya. Ada irob takdiri, apa, ada irob apa tadi, lafzi. Yang kedua irob takdiri, dan yang ketiga irob mahali. Nah, ada juga irob yang sifatnya mahali. Kalau irob lafzi kan harakatnya zahir. Kalau irob takdiri ada harakat tapi apa namanya muqaddar. Dan dia sifatnya ke lafaz apa ke kalimat, maksudnya apa? Sifatnya ke kalimat. Dia tersembunyi, harakatnya tersembunyi di akhir kalimat. Nah, kalau irob mahali ini sebenarnya kalau kita mau merampingkan sebenarnya mahalli ini bisa masuk ke dalam bentuk takdiri, bisa masuk. Ya. Kenapa? Karena di irob mahalli juga harokatnya tidak terlafalkan. Cuman dia tidak terlafalkannya sifatnya apa namanya? Bukan sifatnya apa? dia terlafalkannya bukan karena mani, ya bukan karena mani. Nanti kita akan sebutkan. Jadi sama-sama sebenarnya tidak terlafalkan harakatnya, cuma bukan gara-gara mani. Karena itulah, kalaupun mungkin mau digabungkan kata kepada takbiri dalam artian sama-sama tidak bisa terlafalkan harakatnya, tidak ada masalah. Dan mungkin itu yang diinginkan oleh para ulama ketika menyebutkan i'rab hanya dua, lafzan atau takbiran, yakni dengan menjadikan i'rab mahalli itu masuk dalam kategori takbiri karena sama-sama tidak terlafalkan. Nah, walaupun yang aula tentunya lebih baik kalau disendirikan supaya lebih jelas. Yani i'rab yang ketiga ada namanya i'rab mahalli. Apa i'rab mahalli? I'rab yang harakatnya tidak muncul namun mengena pada mahalnya. Baik, ada beberapa jenis apa namanya? Ada i'rab mahalli ini terdapat pada empat tempat. I'rab al-mahalli ini terdapat pada empat tempat. Yang pertama pada isim-isim yang mabni. Pada isim-isim yang mabni. Semua isim mabni setelah kita i'rab mabni ala fat misalnya pasti ada apa? Fi mahalli rafin. Itu namanya i'rab mahalli. Itu namanya apa? I'rab mahalli. Fi mahalli rafin. Jadi semua isim-isim mabni, isim mabni, jelas sampai sini ya. Semua isim mabni itu pasti ada i'rab mahallinya. Ada i'rab apa? Mahallinya. Baik. Kemudian yang kedua, secara umum ya, secara umum. Nah. Kemudian yang kedua, maudhi' yang kedua, tempat yang kedua i'rab mahalli terjadi yaitu pada fi'il mudhari' yang mabni. Kita sudah sebutkan bahwa fi'il mudhari' mabni pada dua keadaan, yakni ketika bersambung dengan nun taukid sama nun inas. Ya, setelah kita mengi'rab semuanya kan apa? Kita katakan apa? Fi mahalli raf'in li tajarrudi minan nasib wal jazim misalnya. Ya. Atau fi mahalli nasbin bilan. Yang jelas dia i'rab mahal. Semua fi'il mudhari' yang mabni setelah di'rab semuanya kita katakan apa? Fi mahalli kaza wa kaza. Tempat yang ketiga adalah pada apa namanya? Masdar-masdar yang muawwal. Masdar yang muawwal yaitu fi'il yang kemasukan huruf-huruf atau isim-isim masdar. Ya. Huruf yang kemasukan apa? Fi'il yang kemasukan apa namanya? Adatul masdariyah. Ya, di mana misalnya an ya, kita bagi an. An kan huruf masdar. An dan fi'il mudhari yang datang setelahnya itu fi ta'wil masdar fi mahalli kaza wa kaza. Dia pasti ada i'rab mahalnya nanti. Ya, misalnya firman Allah Ta'ala wa anta sumu khairul lakum. Wa anta sumu khairul lakum. An harfu masdari. Nasbin wa masdar kan begitu ya. Tasumu fi'il mudhari mansubun bi an wa lam tunas bihi apa? At-tunun. Ya, wa jama'a fa'il. Kemudian apa? Wal jumla anta sumu fi ta'wil masdar fi mahalli rafin apa? Mubtada takdiruhu siyamukum atau saumukum. Siyamukum khairul lakum. Nah, itu takdir mahal apa? I'rab mahalli namanya. Jadi, tempat yang ketiga terdapat i'rab mahalli yaitu al-masadir al-muawwalah. Masdar-masdar yang ditakwil. Ya, masdar-masdar hasil takwil dari huruf masdar dan fi'il mudhari' ditakwil menjadi isim. Nah, itu nanti i'rabnya i'rab mahalli. Kemudian tempat yang keempat adalah jumlah-jumlah al-jumal allati laha mahallu min al-i'rab. Semua jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab, setelah kita i'rab bagian-bagiannya kita mengatakan wal jumlatul ismiyah fi mahalli kadza wa kadza. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli kadza wa kadza. Kan gitu ya. Ini sudah sering berlalu. Misalnya khobar yang berupa jumlah ismiyah. Muhammadun ja'a abuhu. Muhammad mubtada. Ja'a fi'il. Abuhu fa'il. Wal jumlatul fi'liyah ja'a abuhu fi mahalli raf'in khobar li Muhammad. Kan gitu ya. Sudah berlalu. Baik, jadi ini tempat yang keempat kita bisa mendapati i'rab mahalli. Nah, tempat yang keempat yaitu jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Apa saja jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab? Ini pembahasan yang lain insyaallah taala kita akan bahas di kalau memang ada tempat yang sesuai. Nah, bismillahi taala. Nah, saya kira cukup. Nafsiyadul qadar wal ilmu indallah. Masih ada ya beberapa kalam atau ini masih melanjutkan beberapa contoh kalimat yang dibawakan oleh Al-Qafra'i rahimahullah kemudian beliau irob, cuma saya enggak mau terlalu saya stop dulu bacaan tadi skip untuk bahas yang di atas khawatirnya nanti terlalu jauh. Insyaallah taala kita akan lihat nanti sampai di mana tadi pembacaannya kemudian kita jelaskan apa-apa yang ditambahkan oleh apa yang disebut oleh Al-Qafra'i yang belum sempat kita sebutkan di sini. Yang jelas apa yang kita terangkan tadi itu kesimpulan dalam irob takdiri. Atau kesimpulan dalam i'rab secara umum imma i'rab lafzi al takdir dan sebagai tambahan al mahalli. Cukup sekira. Alhamdulillah melafazkan kafir alaikum sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nasallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'na bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.